بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي rahimahullah ta'ala mengatakan wa kitabuhu kitabatu basharin, dan kitab beliau al-imam al-barbahari rahimahullah yaitu syarhus sunnah adalah tulisan manusia. يعني الناس انتقدوا صحيح البخاري وانتقدوا صحيح مسلم وسنن أبي داود, yaitu bahkan manusia mengkritik sahih Bukhari dan mengkritik sahih Muslim serta sunan Abi Dawud. وَإِذَا اسْتَعْرَضْنَا الْمُؤَلَّفَاتِ كُلَّهَا نَجِدُ فِيهَا الْخَطَأَ, dan apabila kita memeriksa seluruh karya-karya tulis, pasti kita akan dapati di dalamnya kesalahan. وكان الشافعي يقول إن كتبي لا تخلو من الخطأ, لا بد أن يكون فيها ما يخالف السنة. Dan al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya kitab-kitabku tidaklah bersih dari kesalahan. Pasti ada di dalamnya perkara yang menyelisihi sunnah. Wa min huna kana yaqulu idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Dan dari sini al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila sahih suatu hadis, maka ia adalah madhabku. Wa qala idza ja'akumul hadithu mukhalifan likalami fadribu biqawli ardal ha'iti. Dan al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, apabila datang kepada kalian suatu hadis yang menyelisihi ucapanku, maka lemparkanlah ucapanku ke dinding. Hadzal kalamu huwa as-sawabu wa la yaslamu minal khata'i illa kitabullahi 'azza wa jalla. Ucapan inilah yang benar dan tidak selamat dari kesalahan kecuali kitabullah azza wa jal. Wa wujida fi kutubis sunani wa fi kutubil aqaidi akhta'un li anna alladhina jama'uha wa allafuha basharun معرضون للخطأ والصواب. dan didapati di dalam kitab-kitab sunan dan di dalam kitab-kitab akidah kekeliruan-kekeliruan, karena yang mengumpulkannya dan menyusunnya adalah manusia biasa yang ada kemungkinan keliru dan ada kemungkinan benar. Wa minhum hadzal imamul barbahari rahimahullahu fahuwa minhum yukti'u wa yusibu, dan di antara mereka adalah al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ini. Beliau termasuk di antara mereka. Beliau bisa salah, bisa pula benar. Fa khata'uhu la yalzamuna, la yalzamuna an natabayyana bi khata'ihi. Maka kesalahan beliau tidak ada kewajiban bagi kita untuk menerimanya. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk beragama dengan kekeliruan beliau. Fa idza awrada hadisan da'ifan kama marra bina ba'dul ahadithid da'ifati fahal yajibu alayna an na'khudha biha wala naruddaha. Maka apabila al-imam al-barbahari rahimahullah mendatangkan sebuah hadis yang da'if sebagaimana telah berlalu bersama kita sebagian hadis-hadis yang da'if, apakah wajib bagi kita untuk mengambilnya dan tidak menolaknya? Idza akhadna biha akhadna bil khata'i wal batili. Apabila kita mengambil hadis-hadis yang dhaif tersebut, berarti kita mengambil kekeliruan dan kebatilan. Fahadha ma yuqalu fi at-ta'liqi ala hadhihi al-faqrati. Maka inilah yang dikatakan dalam catatan terhadap paragraf ini, yaitu paragraf di dalam matan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa minas sunnati أن لا تطيع أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق جميعا ولا طاعة لبشر في معصية الله. Dan termasuk di antara sunnah, engkau tidak mentaati siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak pula mentaati orang-orang yang baik dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak pula mentaati seluruh makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. dan tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wala tuhibba alaihi ahadan, wakrah dhalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan janganlah engkau mencintai seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan bencilah seluruh kemaksiatan tersebut karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan, يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, yaitu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. فقصده أنه لا يطاع أحد في معصية الله عز وجل لا من أهل الخير ولا من أهل الشر لا الأمراء ولا العلماء ولا غيرهم لا يطاع أحد في معصية الله. مقصود الإمام البربهاري رحمه الله تعالى adalah tidaklah seorang pun ditaati dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ia termasuk di antara orang-orang yang baik? Apakah ia termasuk di antara orang-orang yang buruk? Atau termasuk di antara para pemimpin maupun para ulama maupun selain mereka? Tidaklah seorang pun ditaati dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yuta'ul ulama'u wal umara'u fi ta'atillahi. Para ulama dan pemerintah ditaati dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fal'alimu idza amaraka binassin min kitabillahi wa sunnatir rasuli aw bihukmin mustafadin min kitabillahi wa sunnatir rasuli fala tukhalifhu. Maka seorang yang alim, yang berilmu, apabila ia memerintahkan kepadamu dengan sebuah dalil dari kitabullah dan sunnah rasul, atau dengan hukum yang diambil dari kitabullah dan sunnah rasul, maka janganlah engkau menyelisihinya. وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ طَاعَتُهُ وَمُتَابَعَتُهُ حَرَامٌ عَلَيْكَ ذَلِكَ. Dan apabila orang yang berilmu tersebut keliru, salah, tidak boleh bagimu mentaatinya dan mengikutinya. Haram bagimu perkara tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Wallahu yaqulu fil walidaini wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kedua orang tua, yang artinya, dan apabila kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah mentaati keduanya dan perlakukan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Walamma arsala Rasulullah sariyatan wa ammara 'alayha ahada ashabihi hadatha an hasala min hadzal amiri ghadabun fi asna'it tariqi. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah peleton pasukan dan beliau menunjuk salah seorang sahabat beliau untuk memimpin pasukan tersebut, terjadi dari pemimpin ini kemarahan di tengah perjalanan. فَأَمَرَ الْمَوْجُودِينَ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ أَنْ يَجْمَعُوا حَطَبًا. Maka pemimpin pasukan tersebut memerintahkan orang-orang yang ada di dalam pasukan ini untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar. فَجَمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوهُ بِالنَّارِ فَأَوْقَدُوهُ. Lalu orang-orang di dalam pasukan tersebut mengumpulkan kayu-kayu bakar. Kemudian pemimpin tersebut berkata, "Nyalakanlah api." Lalu mereka pun menyalakan api dengan kayu-kayu bakar tersebut. Faqala alam ya'murkum Rasulullah bi ta'ati? Qalu na'am. Qala alqu anfusakum finnari. Lalu pemimpin pasukan tersebut berkata, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk mentaatiku?" Mereka berkata, "Ya." Lalu pemimpin pasukan tersebut berkata, lemparkan diri-diri kalian ke dalam api tersebut. Fahamma ba'duhum an yarmiya nafsahu li'anna ar-rasula amara bita'atil amiri. Maka sebagian mereka berkeinginan untuk melemparkan dirinya ke dalam api tersebut karena Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mentaati pemimpin pasukan tersebut. Wa ba'duhum qala wallahi nahnu ma amanna bi rasulillahi illa firaran minan nari wa abau. Dan sebagian mereka berkata, demi Allah, kami tidaklah beriman kepada Rasulullah kecuali dalam rangka melarikan diri dari api neraka. Dan mereka pun menolak untuk mentaati pemimpin pasukan tersebut. Fahada'a ghadabuhu, maka meredalah kemarahan pemimpin pasukan tersebut. Wa raja'u ila rasulillahi wa akhbaruhu bidzalika qala law dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamati atta'atu fil ma'rufi. Dan pasukan tersebut pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengkhabarkan peristiwa tersebut kepada beliau. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, mereka tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat. Ketaatan hanyalah dalam perkara kebaikan. Asyahidu, intinya adalah annal qur'ana was sunnata yadullani ala annaka tuti'u walidayka fi ta'atillahi wa la tuti'huma fi ma'siyatillahi. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya engkau mentaati kedua orang tuamu dalam ketaatan kepada Allah, dan janganlah engkau mentaati keduanya dalam bermaksiat kepada Allah. Wa tuti'u wulatal amri fi ta'atillahi wa la yajuzu an tuti'ahum fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan engkau mentaati pemerintah dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak boleh engkau mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Wa la tuti'il usata walal muti'ina wa idza ra'aita ma'siyatan min 'alimin aw hakimin aw ghairihi fa ankirha. Dan janganlah engkau mentaati para pelaku kemaksiatan, jangan pula engkau mentaati orang-orang yang taat kepada Allah dalam bermaksiat kepada Allah. Dan apabila engkau mengetahui sebuah kemaksiatan dari seorang alim atau seorang pemimpin, pemerintah atau yang lainnya, maka ingkarilah kemaksiatan tersebut. Wal ingkaru kama ya'ti ala maratiba, dan mengingkari kemaksiatan sebagaimana yang akan datang dalam beberapa tingkatan. Bilyadi wa huwa li sahibis sultani aw liman indahu manzilatun indan nasi, mengingkari kemaksiatan dengan tangan, yaitu bagi penguasa atau bagi orang yang memiliki kedudukan di sisi manusia. Bihaitsu annahu la yatarattabu ala taghyirihi syai'un minal mafasidi au mafsadatin akbara au mafsadatun akbaru minal mafsadatillati yu'alijuha wa yungkiruha, di mana tidak muncul dalam upaya merubah kemaksiatan tersebut sesuatu pun dari kerusakan-kerusakan atau kerusakan yang justru lebih besar daripada kerusakan yang sedang ia perbaiki dan ia ingkari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.